إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات رحمكم الله جميعا pada malam hari ini kita akan mempelajari dan mengkaji pembahasan yang keempat, yaitu tentang hukum siyami Ramadan, tentang hukum puasa Ramadan. Qala al-Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah fi kitabih Majalis Syahr Ramadan المجلس الثالث في حكم صيام رمضان مجلس yang ketiga yaitu tentang hukum puasa رمضان الحمد لله الذي لا مانع لما وهب segala puji hanya milik Allah yang tidak ada menghalangi apa yang diberikannya wala mu'tiya lima salab tidak ada yang memberikan apa yang diambilnya ta'atuhu lil amilina afdalu muktasab ketaatan kepadanya yaitu kepada Allah bagi orang-orang yang beramal merupakan usaha yang paling utama wa taqwahu lil muttaqina a'la nasab ketakwaan kepadanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa merupakan nasab yang paling tinggi hayya'a quluba awliya'ihi lil imani wa katab dia yaitu Allah tabaraka wa ta'ala menyiapkan hati-hati para walinya yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa untuk keimanan dan dia menetapkan hal itu wa sahhala lahum fi janibi ta'atihi kulla nasab dan dia memudahkan bagi mereka bagi para waliullah di dalam melaksanakan ketaatan kepadanya semua kesukaran. Falam yajidu fi sabili khidmatihi adna ta'ab. Maka mereka yaitu para waliullah tidak merasakan, tidak mendapatkan di dalam jalan atau upaya mereka berkhidmat kepada Allah sedikit keletihan pun. Wa qaddara asyqa 'ala al-ashqiya hina zaghu fa waqa'u fil 'atab. Dan dia telah mentakdirkan kesengsaraan bagi orang-orang yang sengsara ketika mereka menyimpang lalu mereka terjerumus ke dalam kebinasaan. Al-'atab ay al-halak. A'radu anhu wa kafaru bih fa'aslahum naran dhata lahab. Mereka berpaling darinya dan kafir kepadanya sehingga Allah memasukkan mereka ke dalam neraka yang menyala. Ahmaduhu ala ma manahana min fadlihi wa wahab. Aku memujinya, memuji Allah atas keutamaan yang dia berikan kepada kita dan dianugerahkannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala hazamal ahzaba wa ghalat. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dia telah menaklukkan golongan-golongan yang bersekutu dan mengalahkannya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi istafahu Allahu wantakhab. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang telah ia pilih, yang telah dipilih oleh Allah sallallahu alaihi wa ala sahibihi Abi Bakrin al-faik fil fadail war rutab. Semoga salawat Allah dicurahkan kepada beliau dan kepada sahabat beliau Abu Bakar yang tinggi keutamaan dan kedudukannya, wa ala Umar alladhi farra syaitanu minhu wa harab. Dan juga semoga salawat Allah tercurahkan kepada Umar yang syaitan lari dan kabur darinya, wa ala Uthmana dhinnurain attaqiyin natiyil hasad. Dan juga salawat Allah semoga tercurahkan kepada Uthman dhinnurain yang bertakwa lagi bersih hasabnya, yaitu kemuliaannya, keluluharannya, wa ala Aliyin sihrihi wa ibni ammihi fin nasab. Dan semoga salawat Allah juga tercurahkan kepada Ali, menantu beliau dan anak paman beliau secara nasab, wa ala baqiyati ashabi alladzina iktasabu fid dini a'la fakhrin wa muktasab. Dan juga semoga salawat Allah dicurahkan kepada para sahabat beliau yang lainnya yang telah mendapatkan di dalam agama ini keutamaan dan usaha, keutamaan dan kemuliaan yang paling tinggi. Wa 'alat tabi'ina lahum bi ihsan ma asyraqan najmu wa gharab wa gharab wa sallama taslima. Dan juga semoga salawat Allah tercurahkan kepada para tabi'in, orang-orang mengikuti mereka dengan baik selama bintang itu terbit dan tenggelam. Dan semoga salawat Allah, salam Allah juga tercurahkan kepada mereka semuanya. Ikhwani, saudara-saudaraku, inna siyama Ramadan ahadu arkanil Islam wa mabanihil 'idham. Sesungguhnya puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam dan bangunannya yang agung. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa kepada kalian sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Beberapa hari yang ditentukan, maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka atau kemudian dia tidak berpuasa, maka ia wajib berpuasa. Ia wajib berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang atau bagi mereka yang berat melaksanakan puasa membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Siapa yang secara sukarela melakukan kebaikan, maka yang demikian itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan tersebut adalah bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelasan-penjelasan bagi petunjuk tersebut dan pembeda antara hak dan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, maka siapa di antara kalian yang tetap atau hadir, tetap tinggal di tempat tinggalnya, yaitu tidak melakukan safar pada bulan tersebut, di bulan Ramadhan, maka hendaklah ia berpuasa. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan lalu ia tidak berpuasa, maka ia wajib berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan dia tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikannya kepada kalian serta agar kalian bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 185. Syahid dari ayat ini adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa kepada kalian. Jadi puasa adalah salah satu dari kewajiban yang penting di dalam Islam, bahkan ia adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah kesaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa iqamis salat, menegakkan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, berhaji ke Baitullah. Dan yang kelima, wa shaumi ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wali Muslim, dan tertera di dalam riwayat Muslim, wa shaumi ramadan wa hajjil bait, berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan haji ke Baitullah. Dan syahid dari hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa shaumi ramadan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan puasa Ramadan ke dalam salah satu dari lima pondasi yang Islam dibangun di atasnya. Kemudian Al-Imam Ibn Uthaymin menjelaskan, wa ajma'al muslimun ala fardiyyati shaumi Ramadan ijma'an qat'iyyan ma'luman bid-dini bid-darurati min dinil Islam. Kaum muslimin telah menyepakati diwajibkannya puasa Ramadan dengan kesepakatan yang pasti, yang telah diketahui secara pasti dari ajaran Islam. Faman ankara wujubah faqad kafar, maka siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka sesungguhnya ia telah kafir, ia telah murtad dari agama Islam. Fayustata, maka ia diminta untuk bertobat. Fainta bawa aqarra biwujubi, apabila ia bertobat dan mengakui kewajiban puasa, maka itu diterima darinya. Wa illa kutila kafiran murtaddan anil Islam, dan jika ia tidak mau bertobat dan mengakui kewajiban puasa, maka ia dibunuh sebagai orang kafir dan murtad dari agama Islam. La yughassal, ia tidak dimandikan. Wa la yukaffan, tidak pula dikafani. Wa la yusalla alaih, tidak disolatkan jenazahnya. Wa la yud'a lahu birrahmah, tidak didoakan agar mendapatkan rahmat dari Allah. Wa la yudfanu fi maqabiril muslimin, dan tidak pula ia dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Wa innama yuhfaru lahu ba'idan fi makan wa yudfan, melainkan dibuatkan untuknya lubang, digali untuknya lubang yang jauh di suatu tempat, dan ia dikuburkan di lubang itu. Li'alla yu'diyan nas bi raihati, agar ia tidak mengganggu orang banyak dengan baunya. Wa yata'adza ahluhu bimusyahadati, dan agar keluarganya tidak terganggu dengan menyaksikannya. Furidha siyam Ramadan is-sanati tsaniyah min al-hijrah, puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Ramadan selama 9 tahun. Wa kana fardhu siyam ala marhalatain, dan diwajibkannya puasa Ramadan itu terbagi menjadi dua fase, dua tahapan. Jadi puasa Ramadan melalui dua tahapan. Al-marhalatul ula, fase atau tahapan yang pertama, at-takhyir baina siyam wal it'am ma'a tafdhil siyam alayhi, yaitu kebebasan memilih antara berpuasa dan memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya. Ma'a tafdhil siyam alayhi, disertai dengan puasa itu lebih baik daripada memberi makan. Ini fase atau tahapan yang pertama. Jadi ketika itu seseorang diberi kebebasan memilih antara berpuasa di bulan Ramadan atau memberi makan seorang miskin setiap harinya. Al-marhalatu tsaniyah, tahapan yang kedua, ta'yinus siyam biduni takhir, diwajibkannya puasa Ramadan tanpa ada kebebasan memilih, tanpa diberikan hak pilih lagi. Tapi sahihain, tertera di dalam as-sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, an Salamata ibn al-Aqwa radhiyallahu an qal lamma nazalat wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kana man arada an yuftira wa yaftadiya ya'ni fa'al hatta nazalatil ayah allati ba'daha fanasakhadha ya'ni biha qawlahu ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar fa'awjaballahu as-siyam 'ayna biduni takhir. Maka telah tertera di dalam as-sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, dari Salamata ibn al-Aqwa radhiyallahu an, ia berkata ketika turun firman Allah Ta'ala, dan wajib bagi mereka yang berat melaksanakan puasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa yang ingin berbuka tidak berpuasa dan membayar fidyah, maka ia boleh melakukannya. Hingga turunlah ayat setelahnya. Maka ayat yang turun setelahnya menghapusnya, yaitu yang ia maksud adalah firman Allah Ta'ala, siapa yang hadir di antara kalian di bulan tersebut di tempat tinggalnya, yaitu tidak melakukan perjalanan, maka hendaklah ia berpuasa. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka ia wajib berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Maka Allah mewajibkan puasa kepada setiap individu menjadi wajib ain, fardu ain, tanpa ada kebebasan di dalam memilih. Wala yajibu shaum hatta yathbuta duhul syahr. Dan puasa Ramadan itu tidaklah wajib hingga dipastikan bulan Ramadan itu telah masuk. Fala yasum qabla duhul syahr. Maka seseorang itu tidak boleh berpuasa sebelum bulan Ramadan itu tiba atau masuk. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulan kana yasumu shauma falyasum dhalikal yawm. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya, kecuali seseorang yang terbiasa melakukan puasa, ya, seperti puasa Senin Kamis, atau melakukan puasa Nabi Daud dan yang lainnya. Falyasum dzalikal yaum, maka silakan ia melakukan puasa pada hari itu. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi berpuasa sehari atau dua hari sebelum datangnya atau masuknya bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, hukumnya haram, kecuali orang yang memiliki kebiasaan berpuasa. Seperti orang yang memiliki kebiasaan berpuasa Senin Kamis, atau berpuasa Nabi Daud, dan sehari atau dua hari sebelum Ramadan, bertepatan dengan hari kebiasaan ia berpuasa, maka ia tidak mengapa berpuasa pada hari tersebut. Wa yuhkamu bidukhuli syahri Ramadan biwahidin min amrayn, dan ditetapkan, ditentukan masuknya bulan Ramadan dengan salah satu dari dua perkara. Al-awwal, perkara yang pertama, ru'yatu hilalih, ay hilali Ramadan, dilihatnya hilal bulan Ramadan. Ini maksud dengan hilal adalah bulan sabit tertipis, ya, bulan sabit tertipis, yaitu pertama kali ia muncul, atau bulan sabit muda pertama, yaitu bulan sabit yang pertama kali terlihat. Itulah yang disebut dengan hilal. Maka apabila hilal telah terlihat, maka pada saat itulah ditentukan masuknya bulan Ramadan keesokan harinya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan sabda Nabi sallallahu liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, faman syahida minkum asyhara falyasum, maka siapa yang hadir di antara kalian di tempat tinggalnya pada bulan itu, hendaklah ia berpuasa. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul hilala fasumu, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa la yushtaratu an yarahu kullu wahid bi nafsi, dan tidak disyaratkan setiap orang melihat sendiri-sendiri hilal tersebut. Bal idza ra'ah man yathbutu bi syahadatihi dukhulu syahr wajib as-shaum 'ala al-jami', melainkan apabila hilal itu dilihat oleh orang yang dipastikan dengan kesaksiannya masuknya bulan Ramadan, maka wajib berpuasa bagi seluruh kaum muslimin. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, wa yushtaratu liqabuli syahadati birru'ya an yakuna syahidu balighan aqilan muslima mawthuqan bi khabari li amanatihi wa basari, dan disyaratkan bagi diterimanya kesaksian birru'ya, kesaksian melihat hilal, adalah orang yang melihat hilal tersebut, saksi tersebut adalah, atau orang yang menyaksikan hilal tersebut adalah orang yang sudah baligh, orang yang berakal, serta seorang muslim yang dipercaya beritanya karena ia memiliki sifat amanah dan karena ia dapat melihat dengan baik. Fa amma as-saghir, adapun anak kecil, bala yathbutu syahru bi syahadati, maka bulan Ramadan itu tidak ditetapkan dengan kesaksiannya. Li'annahu la yuthaqu bi, karena anak kecil itu tidak bisa dipercaya. Wa aula minhul majnun, dan lebih utama untuk tidak dipercaya orang gila. Wal kafir la yathbutu syahr bi syahadatihi ayda, dan orang kafir juga kesaksiannya tidak dipastikan bulan Ramadan itu ditetapkan. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu ia berkata, inni ra'aitul hilal, yakni Ramadan, sesungguhnya aku telah melihat hilal, yaitu hilal bulan Ramadan. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, atasyhadu an la ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah? Qala na'am, maka Arab Badui itu menjawab iya. Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Qala na'am, ia menjawab iya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ya Bilal, azzim finnas fal yasumu ghadan, wahai Bilal, beritahukan kepada segenap manusia agar mereka besok berpuasa. Akhrajahu sab'ah illa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh imam hadis yang tujuh kecuali Ahmad. Namun hadis ini dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Dhaif Sunan Abi Dawud, hadis nomor 2340. Hadis ini dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagaimana tertera di dalam Dhaif Sunan Abi Dawud, hadis nomor 2340. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, wa man la yuthaqu bi khabari bi kaunihi ma'rufan bil kadhib aw bi tasarru aw kana dha'if al basar bi haythu la yumkinu an yara fala yathbutu ash-shahru bi shahadatihi lishakki fi sidqihi aw rujhani kadhibi. Dan orang yang tidak dipercaya beritanya karena ia dikenal dengan sifat dustanya atau dikenal dengan sifat ketergesa-gesaannya atau ia seorang yang lemah penglihatannya di mana ia tidak mampu melihat hilal, maka tidak dipastikan bulan itu, bulan Ramadan itu terjadi tiba dengan kesaksiannya karena adanya keraguan terhadap kejujurannya, kebenarannya, atau lebih besarnya kedustaannya. Wa yathbutu dukhulu syahri Ramadan khassa bi syahadati rajul wahid. Dan tertetapkan masuknya bulan Ramadan secara khusus dan dipastikan masuknya bulan Ramadan secara khusus dengan kesaksian seorang laki-laki, yaitu kesaksian seorang laki-laki. Liqauli Ibni Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan perkataan Ibni Umar radhiyallahu anhuma, tara'an nasul hilal fa akhbartun nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituh wa sama wa amaran nas bi siyami. Berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tara annas, manusia berlomba-lomba melihat hilal. Lalu aku beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihatnya, melihat hilal. Fasam, maka beliau berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala ala syarti Muslim. Dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al Hakim, dan Al Hakim mengatakan hadis ini sesuai dengan syarat Muslim. Dan hadis ini telah disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala di dalam sahih Sunan Abi Dawud, hadis nomor 2342. Hadis ini telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud, hadis nomor 2342. Kemudian Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, wa man ra'ahu mutayaqqinan ru'yatah wajaba alaihi ikhbaru ulatil umur bidzalik. Siapa yang telah melihat hilal dalam keadaan meyakini telah melihatnya, maka ia wajib memberitahu kepada penguasa, kepada pemimpin atau pemerintah tentang hal itu. Wa kadzalika man ra'a hilal Syawal wa Dzulhijjah, demikian pula orang yang melihat hilal bulan Syawal dan bulan Dzulhijjah. Li'anna yatarattab 'ala dzalik wajibus shaumi wal fitri wal hajj, karena tertetapkan dengan hal itu kewajiban puasa, berbuka atau menghentikan puasa dan haji. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi, bahwa wajib dan apa saja yang perkara wajib itu tidak terwujud kecuali dengannya, maka ia wajib hukumnya. Wa in ra'ahu wahdah fi makanin ba'id la yumkinuhu ikhbaru latil umur, fa innahu yasum wa yas'a fi isalil khabar ila ulatil umur biqadri ma yastati'. Dan apabila ia melihat hilal sendiri di suatu tempat yang jauh yang tidak memungkinkannya untuk memberitahu kepada penguasa atau pemerintah, maka ia hendaknya berpuasa dan berusaha menyampaikan berita tersebut kepada penguasa semampu mungkin. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, wa idza u'lina thubutu syahr min qibalil hukumati bir radio aw ghairi wajabal amalu bidzalik fi dukhulis syahr wa khurujihi fi ramadan aw ghairi. Dan apabila diumumkan kepastian datangnya bulan dari al-hukumah, dari pemerintah, yaitu yang mengumumkan adalah pihak pemerintah melalui radio atau yang lainnya, maka wajib mengamalkan hal itu dalam hal masuknya bulan dan keluarnya bulan, berakhirnya bulan, baik bulan Ramadan atau selain Ramadan. Li'anna i'lanahu min qibalil hukumah hujjatun syar'iyyatun yajibul 'amalu biha, sebab pengumuman tentang hal itu yang berasal dari pemerintah merupakan hujjah yang diakui di dalam syariat yang wajib diamalkan. Jadi penentuan permulaan Ramadan, berakhirnya Ramadan dikembalikan kepada pemerintah atau menjadi wewenang dan otoritas pemerintah. Apabila pemerintah menetapkan masuknya bulan Ramadan pada hari demikian, maka kaum muslimin wajib mengamalkan apa yang telah ditetapkan pemerintah tersebut. Dan masing-masing negara, yaitu penduduk suatu negara, mengikuti apa yang ditetapkan oleh negaranya. Dan inilah yang difatwakan oleh para ulama, di antaranya apa yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta', sebagaimana tertera pada jilid yang ke-10 halaman 96 sampai dengan halaman 98. Dan karena ini adalah hal yang penting untuk dibacakan, maka kami di sini akan membacakannya dengan langsung menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ada pertanyaan yang diajukan kepada Al-Lajnah Ad-Daimah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta', yaitu lembaga fatwa yang ada di Arab Saudi, kami mendengar dari radio berita tentang permulaan Ramadan di Arab Saudi. Pada saat kami tidak melihat hilal di Sahil Al-Aj dan tidak pula di Guinea, tidak pula yaitu di Ghana, tidak pula di Mali, tidak pula di Senegal, yaitu beberapa negara di Afrika. Sekalipun ada atau besar upaya untuk melihat hilal tersebut, dan karena hal tersebut terjadilah perselisihan dan perbedaan pendapat di antara kami. Maka di antara kami ada yang berpuasa karena berpedoman kepada apa yang ia dengar dari siaran radio tersebut, dan mereka jumlahnya sedikit. Dan di antara kami ada yang menunggu hingga terlihat hilal di negara kami. Hal ini dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, "Faman syahida minkum wasyahra falyasum." Maka siapa yang hadir di antara kalian di bulan tersebut di tempat tinggalnya, maka hendaklah ia berpuasa. Dan juga mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihatnya, itu melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihatnya. Dan juga sabdanya, setiap wilayah itu memiliki ru'yahnya sendiri, dan perdebatan tersebut telah mencapai puncaknya di antara kedua kelompok tersebut. Maka berikanlah fatwa kepada kami di dalam hal itu. Maka di antara fatwa yang disampaikan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah, dan di sini kami ringkas, di mana Al-Lajnah Ad-Da'imah di akhir fatwa yang diberikan mengatakan, dan tatkala para ulama terdahulu dari kalangan para imam fikih berbeda pendapat di dalam masalah ini, yang dimaksud adalah masalah i'tibar ikhtilafil matali, yaitu dijadikannya sebagai tolak ukur perbedaan tempat terbitnya bulan. Sebagian ulama menganggap hal itu menjadi tolak ukur, dan sebagian yang lain tidak menganggapnya. Maka dan setiap dari mereka memiliki dalilnya masing-masing. Maka kata Lajnah Da'imah, kewajiban kalian apabila telah dipastikan kepada kalian melalui siaran radio atau yang lainnya tibanya atau terlihatnya hilal pada selain tempat terbitnya bulan kalian, maka hendaklah kalian menyerahkan perkara penetapan puasa atau tidak puasa kepada pemimpin kalian, kepada penguasa atau pemerintah kalian yang ada di negara kalian. Apabila pemerintah menetapkan puasa atau tidak puasa, maka kalian wajib menaatinya. Sebab hukum yang ditetapkan oleh pemerintah menyelesaikan perselisihan dan perbedaan di dalam perkara seperti ini. Dan dengan hal ini akan terwujud persatuan di dalam puasa atau tidak puasa karena mengikuti keputusan pemimpin yang ada di negara kalian, dan selesailah problem yang terjadi. Demikian fatwa Lajnah Da'imah yang dipimpin oleh wakil pemimpin Al-Lajnah, yaitu Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullah. Dan semisal dengan hal ini juga telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Tamamul Minnah fi Ta'liq ala Fiqh Sunnah, ketika beliau mengomentari pendapat Sayyid Sabiq, di mana Sayyid Sabiq menjelaskan beberapa mazhab berkaitan dengan ikhtilaful matali', perbedaan tempat terbitnya bulan, dan beliau atau ia memilih pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, dan pendapat yang menyelisihi pendapat mayoritas ulama, maka Syekh Al-Albani membantah pendapat tersebut. Dan di akhir bantahan beliau, beliau mengatakan, dan hingga bersatunya negara-negara Islam di atas hal tersebut, yaitu bersatu di dalam penetapan permulaan Ramadan dan seterusnya, maka saya berpendapat bagi setiap penduduk negara hendaklah berpuasa bersama negaranya, dan janganlah ia memisahkan diri di mana berpuasa bersama negaranya dan sebagian yang lain berpuasa bersama negara yang lain, baik puasanya terlebih dahulu atau terlambat, karena di dalam hal itu terdapat upaya memperlebar dan memperluas daerah perselisihan di penduduk suatu negara, sebagaimana hal ini terjadi di beberapa negara Arab sejak beberapa tahun yang lalu. Demikian keterangan dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi kesimpulannya, penentuan awal Ramadan, berakhirnya bulan Ramadan, merupakan otoritas atau wewenang pemerintah, dan dikembalikan kepada pemerintah, dan penduduk suatu negara wajib mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintahnya. Kemudian kita kembali kepada keterangan Imam Ibn Utsaimin, walidzalika amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan an yu'adzina fin nas mu'linan thubut asyhar liyasumu hina thabata indahu sallallahu alaihi wasallam dukhulu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk mengumumkan kepada segenap manusia dipastikannya tibanya bulan Ramadan, agar mereka berpuasa ketika telah dipastikan masuknya Ramadan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala dzalikal i'lam mulziman lahum bisiyam, dan beliau menjadikan pengumuman itu sebagai sesuatu yang mewajibkan mereka untuk berpuasa. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, wa idza thabata dukhul asyhar thubutan syar'iyya fala ibrata bi manazilil qamar, dan apabila telah dipastikan masuknya bulan secara syar'i sesuai dengan syariat, maka tidak menjadi tolak ukur letak-letak peredaran bulan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alaqa al-hukma bi ru'yatil hilal la bi manazili, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan hukum tersebut kepada dilihatnya hilal, bukan kepada letak-letak peredaran bulan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aytumul hilal fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'ftiru, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya, melihat hilal, maka berbukalah. Muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syahida syahidani musliman fasumu wa aftiru, apabila memberikan kesaksian dua saksi yang muslim maka berpuasalah dan berbukalah. Hadis riwayat Ahmad. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lafadznya fa'in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Apabila ada dua saksi yang memberikan kesaksian maka berpuasalah dan berbukalah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan An-Nasa'i hadis nomor 2115. Kemudian al-amru tsani, perkara kedua yang dengannya ditentukan masuknya bulan, ya ditentukan masuknya bulan Ramadan, mimma yuhkamu fihi bidukhuli syahr au bidukhuli syahr ikmalu syahr as-sabiq qablahu 30 yawma. Di antara perkara yang ditetapkan masuknya bulan adalah disempurnakannya bulan yang lalu menjadi 30 hari. Lianna syahral qamari la yumkin an yazida ala 30 yawma wa la yanqusa an 29 yawma. Sebab bulan qamariyah tidak mungkin lebih dari 30 hari dan tidak mungkin kurang dari 29 hari. Wa rubbama yatawala syahrani aw thalathatun ila arba'atin 30 yawma. Dan bisa jadi ada dua bulan atau tiga bulan sampai empat bulan berturut-turut berjumlah 30 hari aw syahran aw thalatha ila arba'at 29 yawma atau berturut-turut dua bulan atau tiga bulan sampai empat bulan yang semuanya berjumlah 29 hari. Lakinnal ghalib syahrun aw syahran kamilah wasalith naqis. Akan tetapi yang lebih banyak yang dominan adalah satu bulan atau dua bulan penuh yaitu 30 hari dan yang ketiga kurang yaitu 29 hari. Famata tamma syahr as-sabiq 30 yawma hukima syar'a bidukhul syahr alladhi yali wa illam yural hilal. Maka apabila telah sempurna bulan yang lalu 30 hari maka ditetapkan di dalam syariat masuknya bulan yang berikutnya sekalipun hilal tidak dilihat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati fa in ghummiya alaikum asyhar fa'uddu 30. Berpuasalah karena telah melihatnya, melihat hilal, dan berbukalah karena telah melihatnya itu hilal. Kemudian apabila hilal itu fa in ghummiya alaikum asyhar, apabila tertutupi bulan itu bagi kalian, fa'uddu 30, yaitu apabila tidak terlihat hilal maka hitunglah 30 hari, yaitu sempurnakan menjadi 30 hari. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa rawahu al-Bukhari bi lafdhi fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddat Sya'ban 30. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan lafad fa'in ghubbiya, ghubbiya ay khafiya, apabila tersembunyi bagi kalian nah bulan tersebut yaitu hilal, fa'akmilu iddata sya'ban 30, maka sempurnakanlah bilangan bulan sya'ban 30 hari. Wa fi sahih ibn Khuzaimah min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. Dan di dalam Sahih Ibn Khuzaimah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Nabi صلى الله عليه وسلم memiliki kebiasaan memantau atau mengamati bulan Syaban dengan pengamatan yang tidak dilakukannya pada bulan yang lainnya. Kemudian beliau berpuasa karena melihat hilal Ramadan. Apabila hilal itu tertutupi, maka ia menghitung 30 hari, menggenapkan, menyempurnakan 30 hari bulan Syaban, kemudian beliau berpuasa. Wa akhrajahu aidan Abu Dawud wa Ad-Dharqutni wa shahaha. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Dharqutni, dan disahihkannya. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan Abi Dawud, hadis nomor 2325. Juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud, hadis nomor 2325. Jadi ini dua perkara yang dengannya dipastikan atau ditetapkan, ditentukan masuknya bulan Ramadhan. Yang pertama adalah dilihatnya hilal, dilihatnya bulan sabit yang tertipis, yaitu pertama kali ia muncul. Kemudian yang kedua, menyempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, وَبِهَذِهِ الْأَحَدِيثِ تَبَيَّنَا أَنَّهُ لَا يُصَامُ رَمَضَانَ قَبْلَ رُؤْيَةِ هِلَالِهِ. Dengan hadis-hadis ini jelaslah bahwa Ramadan itu, bahwa tidak boleh berpuasa Ramadan sebelum dilihat hilal Ramadan. فَإِنْ لَمْ يُرَى الْهِلَالُ أُكْمِلَ شَعْبَانُ 30 يَوْمًا. Kemudian apabila hilal tidak dilihat, maka bulan Syaban disempurnakan, digenapkan menjadi 30 hari. Wala yusamu yawmul thalathin minhu sawa'un kanatil laylah sahwa am ghayma. Dan tidak boleh berpuasa pada hari ke-30 di bulan Syaban, sama saja apakah malam itu cerah atau berawan atau mendung. Liqauli Ammar ibn Yasir radhiyallahu an, berdasarkan perkataannya Ammar ibn Yasir radhiyallahu an, man shama al-yawm alladhi yushakku fih faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, yaitu satu atau dua hari sebelum Ramadan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dan disebutkan Al-Bukhari secara muallaq. Dan hadis ini telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Nabi Dawud, hadis nomor 2334. Hadis nomor 2334. Demikian penjelasan dari Imam Ibn Utsaimin rahimahullah seputar hukum puasa Ramadan dan tentang perkara yang dengannya ditentukan masuknya bulan Ramadan. Allahumma waffiqna liittiba'il huda. Di akhir pembahasan ini beliau mengatakan, ya Allah, berikanlah taufik kepada kami untuk mengikuti petunjuk, wajannibna asbabal halak wasyaqa, dan jauhkanlah kami dari sebab-sebab kebinasaan dan kesengsaraan. Waja'al syahrana hadza lana syahra khairin wa barakah, dan jadikanlah bagi kami, jadikanlah bulan kami ini bagi kami bulan kebaikan dan keberkahan. Wa inna fihi ala ta'atik, dan tolonglah kami di bulan tersebut untuk melakukan ketaatan kepadamu. Wa jannibna turuqa ma'siyatik, dan jauhkanlah kami dari jalan-jalan kemaksiatan kepadamu. Waghfir lana wali walidina wali jami'il muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ampunilah kami, orang tua kami, dan segenap kaum muslimin dengan rahmatmu, wahai zat yang maha pemurah. Sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Demikian Allah Ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.